terbang jauh di awan. Kemana mungkin dia kembali lagi? Laki-laki hampir lepas di tangan. Masih bisa dia dirayu lagi? Kemana mungkin suamiku pulang ke rumah? Gula-gula.